Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-48 bab man ilmari baina yadi musalli, larangan melarang orang yang lewat di antara atau di hadapan orang sholat. Bab larangan orang yang lewat di depan orang yang sholat. Itu juga bisa diterjemahkan menghalangi orang yang lewat di hadapan oleh sholat. Ada beberapa hadis. Hadis yang pertama, hadis nomor 1128. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Zaid bin Aslam an Abdurrahman bin Abi Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'hu mastata fa in aba falqatilhu fa innama huwa syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu mengerjakan salat, maka jangan dia biarkan seseorang pun, wala yad'u ahadan, jangan dia biarkan seorang pun lewat di hadapannya. Wal yadra'u mastata, hendaklah dia menghalanginya, menolaknya. Yadra'u maknanya adalah yadfa'u, dia tolak. Mastata, semampunya. Fa'in aba, apabila dia enggan, enggak mau, dia tetap juga lewat. Fal yuqatilhu, terjemah letter leg-nya, maka hendaklah dia memeranginya. Tidak dikatakan faqtulhu, enggak. Maka bunuhlah dia, tidak. Fal yuqatilhu, tapi maksud di sini adalah mudafa'a bil quwwah, menolaknya dengan kuat. Kalau dia lewat juga ditahan kuat-kuat gitu. Bukan artinya membunuhnya. Ini ada terjemahan kadang membunuhnya. Fa innama syaitan, sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Di sini Imam Nawawi dia mengatakan, wahad al amru bid daf'i amru nadab, perintah untuk menolak orang yang lewat tadi itu adalah perintah nadab, yakni dianjurkan. Lawan nadab itu adalah wajib, yakni berarti ini ada dianjurkan, bukan diwajibkan. Wa huwa nadabun mutaakkadun, dia adalah anjuran yang ditekankan. Wala a'lam ahadan minal ulama'i awjabahu, aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang mewajibkannya. Ini kata Imam Nawawi. Mewajibkan apa? Mewajibkan menolak. Kalau mewajibkan berarti konsekuensinya apa? Kalau tidak ditolak, dia berdosa. Nah, ini orang yang sholat dan tidak menolak orang yang lewat tadi berdosa. Itu konsekuensinya. validasi. Tapi dianjurkan untuk apa? Untuk memelihara sholatnya. Bal sarraha ashabuna wa ghairuhum bi annahu mandubun wa ghairu wajibin. Malahan mazhab kami, yani ulama-ulama ashabuna, teman-teman kami, yani ulama Syafi'i dan yang lainnya, menegaskan sarraha itu menyebutkan dengan terang, dengan jelas bahwasanya menolak atau menghalangi orang lewat itu mandu. Dia dianjurkan. Atau bahasa lainnya sunnat, bukan wajib. Qala qadhiyat, qala iyad mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yulzimu muqatalatu bisilah wala ma yuaddi ila halakihi. Ulama bersepakat, ajma' bersepakat bahwasanya orang yang sholat tadi tidak diharuskan, tidak dilazimkan untuk memerangi orang yang lewat itu dengan senjata. Jadi kalau gitu gimana? Apa dia sedang sholat pergi diambil senjata? Enggak. Kalau seandainya dia sholat misalkan dia punya senjata, enggak boleh menghalangi itu dengan senjata. Ya pas lewat digeret terus. Padahal qatil. Wala ma yuaddi ila halakihi. Tidak juga dengan tindakan yang bisa membinasakan orang lewat tadi. Nah, jadi kalau begitu tak boleh juga memukul. Nah ini apa namanya, efek dari salah terjemahan alih bahasa. Karena selama ini kadang-kadang kita baca buku terjemahan itu, maka dalam perangi dia atau dalam bunuh dia. Ya, akibatnya apa? Akibatnya sudah itu yang ditafsirkan, yang didapatkan terjemah tentu dia akan implementasikan. Ya, terus saya pernah melihat orang yang sholat, pas orang ini mungkin nggak tahu ya, lewat karena dia agak bergegas, ya kacang-kacang capek-capek itu lewat kemarinya. Kalau sudah lewat dia tarik lagi ke belakang dua kali dia balik-balik. Pas dia kena lewat sini dipukul dia. Dia sedang sholat. Ini perbuatannya adalah perbuatan ya yang diambil dari makna terjemahan. Dia tidak mengambil dari apa makna yang dipahami oleh ulama. Ini qadhiyat mengatakan sepakat ulama bahwasanya tidak mesti dia harus memerangi dengan senjata, tidak juga melakukan tindakan yang mengakibatkan kebinasaan. Nah, fa in dafa'u bima yajuzu. Kalau seandainya orang sholat tadi menolak atau menghalangi orang yang lewat tadi dengan cara yang boleh, cara yang boleh. Itu gimana? Kadang-kadang kan sholat, kita sholat, kita bisa membayang orang mau lewat, sudah kita tahan, mungkin gak bersentuhan dengan ini gitu. Tapi ketika dia cepat, kita tahan ya, itu boleh. Fahalak, lalu dia mati. Jadi misalkan tolong jalan dia kan, ditahan, jatuh dia. Atau kita sedang duduk, kita tahan, ya tentu tersapu kaki ya, terlungkup, ya jatuh mati, ya itu kan dengan sikap yang dibolehkan. Tapi ketika dia melakukan hal yang dibolehkan dalam sholat itu, lalu mengakibatkan orang yang lewat tadi mati. Fala qawada tidak ada qisas terhadapnya berdasarkan sepakat ulama. Artinya apabila dia melakukan itu, akibatnya dia meninggal dunia, maka tidak berlaku qisas. Lalu pertanyaannya, wahal yajuzu diyatu, wahal yajibu diyatuhu am yakunu hadara? Apakah wajib membayar diyah? Karena pembunuhan, kalau amd tidak, yang sengaja tidak, mungkin bisa dikatakan syabul amd atau khata'at. Ya, syabul amd ada unsur kesengajaan untuk menghalangi, tapi bukan untuk sengaja untuk membunuhnya, gitu. Apakah wajib dia membayar diyah kepada keluarga yang meninggal ini, atau dia hadaran, yakni tidak punya dibayar, nggak perlu bayar diyah sama sekali. Coba lihat pembahasan ulama, masya Allah, ya, hak manusia sampai di situ pembahasan. Fafihi madhhabani lil ulama, di dalam hal ini ada dua mazhab bagi ulama, dua pendapat. Wa huma qawlani fi madhhab Malik radhiyallahu anhu, yaitu keduanya ada dua pendapat di dalam mazhab Imam Malik. Qala wattafaqu ala anna hadha kullahu liman lam yufarrid fi salatihi bal ihtar wa salla ala sutratin aw fi makanin ya'manu al-murur bayna yaday. Ulama sepakat, qadhi'iyah mengatakan, ulama sepakat bahwasanya yang seperti ini, ya ini apa? Orang yang menghalangi dengan cara yang boleh kan, lalu orang tadi jatuh kemudian meninggal dunia, ya, bahwasanya ulama mengatakan tidak ada qisas, cuma terjadi perbedaan pada ulama apakah perlu bayar diyah atau tidak. Ini bagi orang yang sholatnya, orang yang sholat yang tidak menyia-nyiakan sholatnya. Maksud menyia-nyiakan itu apa? Dia betul-betul, yakni dia hati-hati dalam sholatnya, dia sholat menghadap sutrah, atau dia sholat di tempat yang aman dilewati oleh orang, lalu kejadiannya seperti itu, gitu. Tapi kalau seandainya dia sholat di hadapan pintu orang lewat, kan banyak orang lewat nih, kadang orang nggak tahu, tahu-tahunya ada orang sholat gitu ya, misalkan dia ini pintu, kemudian dia belakang di pintu, nggak kelihatan orang dari sini, kan orang biasa aja lewat cepat-cepat, wah itu sangat memungkinkan dia jatuh tersungkur gitu, langsung jatuh. Kalau yang seperti ini, ya berbeda permasalahannya. Ya. Yang dimaksud tadi itu yang tidak ada, apakah perlu dibayar dia atau tidak. Ya, ini kalau seandainya dia sholat di tempat yang aman. Mana? Pertama, dia sholat terhadap sutrah. Ada sutrah di depannya. Jadi orang tahu mana area dia sholat. Atau dia sholat di depan dinding ini. Ya, aman, dia merasa aman tidak akan dilewati oleh orang. Tahu-tahunya ada orang yang lewat. Dia sudah berusaha untuk menjaga sholatnya. Kemudian ada orang yang sholat, kemudian dia tahan. Karena akibat dari dia tahan, jatuh, kemudian dia meninggal. Ini pembahasannya. Wa yadullu 'ala qawluhu min hadits Abi Sa'id fi riwayat allati ba'dah. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan setelahnya. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu. Apabila salah seorang di antara ini, riwayat yang menjelaskan bahwa sholat seorang itu betul-betul dia jaga. Apabila salah seorang di antara mau sholat kepada menghadap sesuatu yang membatasi dia, yang mensutrahi dia. Fa'arada ahadun ayyajtaza bainadih. Ada seseorang yang ingin lewat di hadapannya. Falyadfa'hu fi nahrihi. Hendaklah dia tolak di lehernya. Jadi kan orangnya lewat. Pas posisi leher. Ya, ditolak. Itu kena lehernya. Ingat. Fa'in aba falyuqatil. Apabila dia enggan, maka hendaklah dia tolak lebih kuat. Itu maknanya. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Ya, falyuqatilhu ay fal yudafi'hu bil quwwah. Aw falyadfa'hu bil quwwah. Hendaklah dia tolak dengan kuat. Qal dia mengatakan wa kadza ittafaqu 'ala annahu la yajuzu lahu al-mashy ilayhi min mawdi'ihi liyarduhu wa innama yadfa'uhu wa yarduhu min mawqifihi. Sepakat ulama bahwasanya tidak boleh bagi orang yang sholat untuk berjalan mengejar orang yang lewat. Ya, beranjak dia dari tempatnya untuk dia menolaknya. Jadi dia sholat, kemudian ya, dia kejar untuk ditolak itu. Nah, agar tapi wa inna ma yadfa'u wa yarduhu fi mawqifihi. Dia lewat sini, dia tolak pun. Jangan dikejar sudah. Maka ulama mengatakan, dan Syekh Abdul Muhsin Abad dia mengatakan juga, yang dimaksud dengan hadapan itu adalah posisi di mana lokasi dia untuk sujud. Jadi kalau seandainya ada seorang yang sholat, pertamanya dia sholat di belakang orang yang duduk, taunya orang tadi lari atau pergi, berarti dia tidak punya sutra lagi. Maka yang dimaksud dengan lewat di hadapan orang yang sholat, ini di depannya yang sudah jauh satu saf dari depannya, itu tidak dimaksud dengan di hadapan orang yang sholat lagi. Ya, apalagi kalau misalkan tiga saf ke depannya. Jadi orang yang sholat tadi, dia menolaknya apabila dia lewat di hadapannya, enggak perlu dia ya mengejar ke depan. Walihada amar bil qurbi min sutratihi. Oleh karena itu diperintahkan orang sholat untuk mendekat kepada sutrahnya. Untuk mendekat kepada sutrahnya supaya ada area lokasi sholat itu ada nampak. Alakan, wah ini sutra saya di sana. Wah enggak, tak bisa. Tapi sholatlah mendekat kepada sutra. Baik. Lianna mafsadat al-mashy fi sholati a'zamu min mururihi min ba'idin minhu bil isyarati min muruhi min ba'idin min ba'id bain yadihi. Karena kerusakan, yakni mafsadah, akibat berjalan ini, yakni maksudnya kerusakan dalam berjalan di dalam sholat ini, ya, kerusakan berjalan di dalam sholatnya lebih besar ketimbang lewatnya orang tadi dari jauh di hadapannya. Kalau dibanding-bandingkan ini, mana yang lebih berat akibatnya, kerusakan yang dimunculkan, dia jalan menuju orang tadi atau orang tadi jalan jauh dari hadapan orang sholat. Sampaikan sini, jalannya orang sholat menuju orang untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan dia yang jauh, lebih azam kerusakannya, lebih besar kerusakannya ketimbang lewatnya orang yang jauh di hadapannya. Wa inna ubiha lahu qadra wa inna ma ubiha lahu qadru ma tanalu yaduhu. Hanya saja yang dibolehkan baginya untuk menghalangi itu adalah seukuran yang bisa digapai oleh tangannya. Jadi enggak perlu dia melangkah. Baik. Ya, qadru ma tanaluhu yaduhu min mawqifihi. Yani yang dibolehkan itu yakni seukuran yang bisa digapai oleh tangannya dari posisi dia berdiri. Walihada amaru bil qurbi min sutratihi. Oleh karena itu diperintahkan baginya untuk mendekat kepada sutrahnya, kepada sutrahnya. Wa inna ma yarudduhu idza kana ba'idan minhu bil isyarat wa tasbih. Cara untuk menolak orang tadi kalau dia jauh itu dengan isyarat dengan tangannya atau dengan tasbih. Kalau seandainya misalkan agak jauh sedikit, dia bisa mengatakan subhanallah. Jadi orang tahu, orang ini sedang sholat. Atau isyarat dengan tangannya, enggak perlu dia kejar ke depan untuk menolaknya. Qal wa kadzalika ittafaqu ala annahu idza marra la yarudduhu li'alla yasira mururan thaniyan. Dan begitu juga ulama sepakat bahwasanya apabila dia sudah lewat, maka jangan dia tarik kembali agar dia tidak lewat di hadapan orang yang sholat dua kali. Yang tadi lewat pertama sudah lewat ke sini nih, ditarik lagi ke sini dua kali. Sudah, kalau sudah lewat sudah biarin dia lewat pergi. Illa syai'an ruya 'an ba'd as-salaf annahu yarudduhu wa ta'awwalahu ba'dhum. Kecuali hanya ada sebuah riwayat dari sebagian salaf bahwasanya dia ditolak kembali ke arah di posisi sebelumnya, ya. Wa ta'awwalahu ba'dhum, ya, sebagiannya mentakwilnya. Ya, artinya di dalam pemahamannya. Hadza akhir kalam qadhi rahimallahu taala wa huwa kalam nafis. Kata Imam Nawawi ini adalah akhir dari perkataan Qadhi Iyad dan inilah perkataan yang berharga. Ya, perkataan yang penting. Jadi penjelasan beliau ini Qadhi Iyad menjelaskan bagaimana hal di dalam mungkin bisa dikatakan tata cara kita menghalangi orang yang sholat, orang yang lewat di hadapan yang sholat. Jadi kesimpulannya yang pertama, tidak mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan dia. Kita katakan adalah dengan memukul, ya. Tapi kalau seandainya dia menolaknya dengan hal yang dibolehkan, lalu dia jatuh dan meninggal dunia misalkan, maka tidak ada kisos. Cuma terjadi perbedaan apakah wajib dia atau tidak. Ini tidak bahas. Nanti pembahasannya nanti adalah di pembahasan dia. Kemudian ulama sepakat bahwasanya atas itu ya adalah bagi orang yang ya termasuk menolaknya tadi itu adalah bagi orang yang sholat dengan menjaga sholatnya, hati-hati seperti dia sholat menghadap sutra. Jadi kalau seandainya dan sholat di tempat yang aman, pembahasan pernah kami kajian dengan Syekh Abdullah Ubaylan, beliau mengatakan bahwa kalau seandainya seorang tadi sholat di satu-satunya pintu untuk lewat keluar dan tidak ada jalan keluar lagi yang lain, lalu dia sholat di situ, maka Syekh mengatakan yang berdosa orang sholat bukan orang lewat. Nah, kalau seandainya orang tadi sholat di tempat yang aman, ada sutrahnya, maka yang dosa adalah orang yang lewat. Atau di tempat yang mana ada alternatif yang lain, dia sholat ke sutrah, ya, kemudian ada jalan yang lain untuk alternatif, maka orang yang lewat di situ dia berdosa. Tapi kalau dia sholat tidak ke sutrah dan itu ada jalan yang lain, atau situ ada ada alternatif dan jalan, maka di sini dosanya bagi dua. Yang pertama dia sendiri tidak menjaga sholat, ya, kemudian jalannya orang yang, atau dosanya orang yang lewat. Tapi kalau dia sholat di tempat sama sekali tidak ada, tidak aman dari dilewati oleh orang, yakni seperti di depan pintu, ya, yang itu hanya satu-satunya untuk jalan keluar dan masuk, maka yang berdosa di sini adalah orang yang sholat, walaupun dia pakai sutra. Kenapa? Karena posisi dia di situ adalah menghalangi kepentingan. Baik. Kemudian tadi yang dikatakan oleh qadhiyah bahwasanya kita tidak perlu berjalan untuk menghalangi orang, mengejar orang yang mau lewat supaya menghalangi, tidak. Tapi seukuran dari tangannya yang bisa digapai dari tangannya ketika dari dia berdiri. Kalau seandainya dari agak jauh sudah dia dengan isyarat saja dengan mengangkat tangannya dia sudah lihat orang tadi, tentu sudah lihat. Kemudian kalau seandainya sudah lewat, ya sudah biar, jangan ditarik lagi ke kanan. Atau misalkan orang yang sudah lewat, astagfirullah, dia bilang kan, terus dia balik lagi, ya sama aja. Ya. Baik, jadi orang yang sholat, orang yang lewat pun harus beri ilmu. Kalau separuh-separuh ilmunya susah juga kan. Pas dia sudah lewat, saya terlewat lewat orang sholat, kemudian balik lagi dia ke, sama aja. Dua kali dia melakukan kesalahan. Baik. Walladhi qala wa ashabuna annahu yaruddu idza arada al-murur bayna yadayhi wa bayna sutrati bi ashal wujuh. Kata Imam Nawawi, yang dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'i bahwasanya menolak orang yang lewat itu adalah menolak jika ada yang ingin melewatinya antara dia dengan sutrahnya bi ashalil wujuh, dengan cara yang sangat ringan, yang sangat mudah. Ya, dengan isyarat saja sudah bisa, sudah alhamdulillah. Tidak mesti harus bersentuhan dengan orang yang berhubungan. Fa'in aba fabi ashaddiha. Kata mazhab Syafi'i, kalau seandainya dia enggan, maka yang paling kerasnya. Itu tadi yang saya katakan. Hendaklah dia tolak dengan kuat. Jadi sebelumnya ketika dia lewat, nampak ada membayar, sudah kita aja. Mungkin belum tersentuh dengan tangan. Orang sudah kaget dia kemudian. Tapi kalau misalkan sudah tolak, dia masuk juga. Ya, tolak dengan kuat. Ya. Lalu wa in adda ila qatlati fala syai'a alayhi. Ya, kalau seandainya hal itu mengakibatkan dia meninggal, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengalaminya tadi. Kasa'il alladhi 'alayhi li'an li'akhdhi nafsihi wa malihi, seperti orang yang ya menolak untuk mengambil hartanya atau jiwanya. وقد أباح لو الشرع مقاتلة والمقاتلة المباح لا ضمان لها فيها. Orang yang hartanya dirampas, jiwanya mau dibunuh, maka orang tadi ini menolak menjaga dirinya. Dibolehkan oleh syariat untuk menjaga dirinya dan hartanya, walaupun di dalam melawannya. Ya, muqatala ini adalah maknanya melawannya. Ya, terjadi semacam ya, perkelahian atau peperangan kan gitu ya. Kalau seandainya akibat dia menjaga dirinya ini, dia meninggal dunia, lawannya meninggal dunia, maka tidak ada qisas, tidak ada beban untuk dia. Karena nah, syariat telah membolehkannya untuk melawannya. Dan perlawanan yang boleh tidak ada dhaman, tidak ada ganti ruginya. Ya. Jadi sama dengan orang yang mau lewat, kan dibolehkan untuk menolaknya. Perbuatan ini boleh oleh syariat. Akibat dari yang dibolehkan, ya, maka tidak ada dhamannya. Yani tidak ada jaminan dan ganti ruginya. Baik, qawluhu fa inna ma huwa syaitan. Qala al-qadhi, bahwasanya dia itu syaitan, ya. Kata qadhi, qila ma'nahu inna ma hamalu 'ala mururi wa imtina'ihi 'an ar-ruju' min ar-ruju' asy-syaitan. Maknanya bukan dia itu yang syaitan, tapi maknanya adalah yang membawanya, yang mendorongnya untuk melewati orang yang sedang sholat atau enggan untuk kembali ke tempat dia, jangan melewati orang yang sholat, yang mendorongnya itu adalah syaitan. Ya. Waqila ma'nahu yaf'alu fi'la syaitan, atau maknanya dia melakukan perbuatan syaitan. Karena syaitan, لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. Karena syaitan sangat jauh dari kebaikan dan jauh dari menerima apa? Menerima sunnah. Jadi orang-orang menolak sunnah ini syaitan. Yani mahu syaitan, yani maksud. Ya, yang mendorong dia untuk tidak mengikuti sunnah itu atau membenci sunnah adalah syaitan. Karena sudah Nabi sudah mengatakan jangan lewati kan gitu kan. Tapi dia juga lewat. Ya. Nah, ini yang mendorong dia adalah ya, kita lihat kan ketika kita apa namanya kita halangi bermacam-macam. Mana ini sholat menghalangi orang gitu. Ada lagi di Masjid Nabawi misalnya. Oh, ini Masjid Nabawi enggak apa-apa. Salah. Yang melarangnya Nabi dari mana? Ya? Apa Nabi mengomongin tentang ini di Masjidil Haram, di Masjid Mekah? Dari sini kita bisa memahami apa yang sudah kita pelajari, bagaimana cara untuk menolak orang lewat. Yang pertama bagi kita adalah sholat menghadap sutra. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, ya, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah sutrah ini. Ada ulama mengatakan dia adalah sunnah, ya, ini mustahab. Ada yang mengatakan wajib, ya. perbedaan ini untuk khuruj min khilaf, keluar dari perbedaan, maka selalu kita berupaya. Berupaya selalu untuk sholat madhab sutra. Karena Nabi menyuruh. Kalau ada orang yang tidak sholat di madhab sutra, adalah kita nasihati. Karena sebagaimana Nabi menyuruh juga. Yani menyuruh orang, idza shalla ahadukum falyadul sutratihi. Wa idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratihi. Adalah dia sholat madhab sutra. Kalau seandainya itu adalah tidak wajib, ya bukan berarti ya sudah kita lalaikan saja, tidak. Ya. Kalau seandainya kita sholat, kemudian kita sholat di punggung seseorang sana, taunya dia berangkat, sudah. Kita lanjutkan dari sholat kita seperti itu. Tidak mesti kita dari belakang sampai ke depan jalan kaki ke arah ke dinding. Sudah cukup di situ. Kalau seandainya ada dekat kita sutra, yang bisa dijadikan sutra, sudah. Kita mendekat kepada sutra tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya, kalau seandainya dia masbuk berarti di hadapan dia ada yang sudah selesai sholat. Ya, sudah dia berusaha. Kalau seandainya ada yang lawang untuk yang bisa dia pakai untuk beranjak dia dari posisi dia, hendaklah dia lakukan. Ya, dia maju ke depan. Ya, untuk menyelesaikan dan dia peringan sholatnya supaya tidak menjadikan orang yang butuh hajah, orang yang memerlukan keperluan untuk keluar tidak terganggu. Wallahu a'lam. Umur. Sebelumnya bahwa kalau seandainya kita sholat berjamaah, sutrah makmum adalah sutrahnya imam. Ya, maka orang yang berlalu lalang di hadapan kita ketika kita sholat berjamaah kita biarkan. Ini sudah kita lewati pelajarannya. Ya, Ibn Abbas dia melewati tengah saf dengan keledainya lagi. Ya, ketika sholat di Mina dan Nabi tidak sholat menghadap dinding, dan sebelumnya saya katakan di Muzdalifah yang dalam riwayat adalah Mina, ya saya keliru. Tapi kalau seandainya sholat sendirian, maka yang pertama adalah kita jaga sholat kita, kemana, di mana kita sholat di tempat aman. Kalau seandainya anak kita sendiri, anak orang mungkin nggak mau dia lewat di depan kita. Anak kita sendiri kalau lewat, ya. Kita berupaya untuk menghalangnya. Kalau tidak sudah biarin aja, ya, dibiarin. Nabi SAW membiarkan Hasan dan Husain duduk di atas punggungnya. Sehingga dia sujud lama sekali. Setelah sholat beliau mengatakan, saya tidak pengen mengusik kesenangannya. Ya, subhanallah. Lemah lembutnya Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak. Ya, kita ini kadang-kadang kan, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang sudah apa. Kita ini kadang-kadang malu dengan masyarakat. Malu dengan jamaah. Ya, akhirnya anaknya dimarah-marahi gitu. Nabi SAW menjelaskan setelah dia sholat. Ya, bukan untuk mencari ini kalau lama sujud nanti ba'a kecil orang gambuh gitu. Tidak. Bukan kata orang. Nah, jadi Nabi memang pernah dia sholat lewatlah kambing. Beliau berjalan ke depan sampai perut beliau itu menempel ke dinding. Sehingga kambing itu lewat di belakang. Nah, ini merupakan salah satu solusi untuk tidak membiarkan orang melewati di hadapan sholat kita. Apalagi kalau yang bisa memutuskan sholat. Dalam sebuah riwayat adalah perempuan, perempuan yang sudah haid. Nah, ini bisa kita lakukan ya, seperti kita mungkin enggak terbayang bagaimana wanita lewat di hadapan kita saat sholat. Di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu kita ada sholat lewat aja perempuan. Nah, di sini bagaimana caranya? Sudah dengan cara yang tadi. Berarti kita boleh maju mendekat kepada sutrah kita. Orang yang di depan ya sudah kita maju. Tapi kalau anak-anak, tayib. Kalau kucing gimana? Enggak. Lewat lagi, karena main di kaki kita lagi. Nah, maka kalau kita lihat, ya sudah, kita menolak dengan sebaiknya, ya, semampunya. Nah, anak-anak tadi, ya anak-anak enggak ngerti dengan apa yang kita lakukan. Tapi terkadang sebelum sholat, misalkan kita sampaikan, ya, kita katakan jangan lewat di hadapan orang yang sholat. Insya Allah anak itu mengerti terus dia. Anak. Kita pastikan ini sutra, nggak boleh lewat. Kamu lewat depan. Nah. Wallahu ta'ala. Jadi kalau kita lihat, ya sebentar. Kalau kita lihat dari perbedaan pandangan ulama tadi dalam masalah apakah dia wajib atau sunat, itu adalah sebuah solusi. Ya, kalau kita mengatakan dia adalah sunat, ya tidak apa-apa. Mau lewat juga tidak apa-apa. Ya, dan tidak merusak sholat kita insya Allah. Maka oleh karena itu lebih awal kita ya, berupaya untuk mengambil posisi yang aman terhadap sholat kita. Wallahu a'lam. Silakan. Dari posisi yang kuat itu kan orang yang mengalami sholat. Nah, sekarang kalau punya posisi yang kuat itu yang mau lewat. Jadi yang mati itu yang lagi sholat, gitu kan? Iya, kalau mati dia sudah sholat, sudah selesai. Nah, yang mau lewat itu apa? Oh, iya. Bukan, karena kisos itu adalah kalau seandainya ada kesengajaan, baru kisos. Jadi, pembunuhan itu dalam Islam ada tiga. Amd, sengaja, dan ini ada kisos. Syubhul amd. Mirip dengan kesengajaan, dia tidak sengaja. Ya, kalau sengaja berarti ada rencana, ada niat. Syibul amd tidak terencana. Misalkan menabrak orang, syibul amd itu adalah dengan sesuatu yang bisa membunuh orang. Dia main lempar besi, kena kepala orang, bocor mati. Itu namanya syubhul amd. Kalau khata, enggak ada mau khata itu adalah tanpa sengaja dan tanpa syubhul amd. Tidak juga mirip dengan semuanya. Ya kayak tadi. Atau ya memang dia jatuh. Tertimpa orang. Mati orang yang tertimpa bagi dia. Nah itu ada khatar. Ya. Maka nari mu'minin ayy ayaqtula mu'minan illa khata'ah. Tidak ada bagi orang mukmin untuk membunuh orang mukmin lain kecuali, ya, kecuali adalah kekeliruan, ya, kekhilafan. Bukan, tidak ada kesengajaan sama sekali. Baik. Jadi kalau seandainya orang tadi ketika dia misalkan maksud dari kuat tadi itu menolak dengan lebih kuat gitu loh. Tapi taunya ditolak, dianu orang ini memang lewat jalan kuat, jalan kencang, ditahan. Karena kuat yang dimenahan, orang yang tadi yang roboh, roboh mati dia. Kan? Nah, bagaimana dengan orang yang gara-gara dia mendorong atau terdorong akhirnya meninggal, dia tidak kena kisos. Ya, kan, tapi itu boleh jadi dimakan dengan khata. Maka dalam surat An-Nisa dijelaskan dia membayar dia. Ya, dia membayar dia kepada keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini ya. Tidak ada kecuali riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya dia sholat di matof, tempat tawaf. Ya, berarti memang lokasi tempat orang lewat gitu. Beliau sholat di situ dan beliau biarkan orang tawaf di hadapannya. Ya, contoh dia sholat di hadapan makam Ibrahim, di belakangnya pas di lingkaran tawaf. Maka ya oleh Ibnu Umar ini dibiarkan orang yang tawaf di hadapan dia. Selebihnya yang lain hukumnya hukum sama. Ya, sama hukumnya yaitu kita menjaga sholat kita dan menghalangi orang yang mau lewat di hadapan kita apabila kita hati-hati dalam sholat kita. Maka ketika kita ingin sholat sunat tawaf, carilah posisi yang aman. Ya, mungkin tempat pembatas saf, tempat Al-Quran, mungkin kalau ada, misalnya sudah kita sholat di belakangnya, ya, sehingga ada amannya, gitu. Kalau ada amannya ya kita halangi kalau ada orang yang mau. Wallahu ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk besok dan lusa. Mungkin karena saya mau keluar kota kita libur. Insyaallah minggu depan kita kembali aktif insyaallah ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.